Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau. Yang kami hormati hadirin hadirat para jamaah sekalian dan para pendengar radio di mana saja berada. Syukur alhamdulillah, mari kita tingkatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Kemudian salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan segenap umatnya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa yaitu setiap Ahad pagi di majelis Al-Bahjah yaitu rutin diadakan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin bersama guru kita semua Buya Yahya. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sebelum kita mulai pengajian, mari kita bersama-sama berzikir dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baca Al-Wirdul Fatih. Zikir-zikir yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung saja. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Innallaha yu'li darajati bil jannati wa yanfa'una bi asrari wa anwari wa ulumin fid din wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Al-Fatihah ila al-awliya'i was-salihin fi masyariqil ardi wa maghribiha, thumma ila Syekh Sunan Gunung Jati wa Habib Hasan bin Ahmad Barun, Habib Akar Muhammad Sayyid Muhammad bin Ali Malik, thumma Syekh Ali Muhammad Rabbi, thumma Syekh Jamali Syekh Karman. Syekh Idris bin Abdullah Syekh. Syekhina Habib Idris bin Umar Al-Kafi, Habib Turki Al-Ahmad Al-Sarbi. Syekh Imran Mahbub Haji Muhammad Hariri. Amwatina wa amwatikum wa til muslimina jami'an. Innallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum. Wa yu'li darajat fil jannati wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatiha ila Syekhna Al-Habib Abdullah Muhammad Bahru Sayyidina Abdullah Syadri Habibaka

majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu majlis hadis, yang semoga apa yang kita laksanakan di setiap Ahad pagi dengan majlis hadis ini bisa menjadi saksi dan sebab saksi kelak di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah bahwa kita sudah berusaha untuk sambung dengan beliau, dan semoga bisa menjadi sebab kita benar-benar akan dikiring bersama Nabi Muhammad kelak di padang mahsyar, kemudian di surga bersama rombongan beliau di surga yang tertinggi, surga Firdaus. Dan majlis kita hadis yaitu dengan kitab Riyadhus Shalihin. Tapi karena ini masih ada suasana bulan Maulid Nabi, kami perlu menghadirkan satu riwayat khusus tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang kecintaan kepada beliau, yang sungguh beliau itu adalah dicintai oleh semuanya, bukan dari bangsa manusia, dicintai oleh semua yang insaf. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam satu riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah." Aku keluar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila Khaybar akhdumuhu, ke Khaybar untuk mengabdi kepada Nabi. Jadi Sayyidina Anas itu yang selalu mengabdi kepada Nabi, ngikut ke sana berkhabar. Khaddimnya Rasulullah, khaddimnya seorang besar pun menjadi besar. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam raji'an, tatkala kembali Nabi Muhammad dari Khaybar, wa badalahu Uhudun, tampak gunung Uhud. Kala Nabi berkata, "Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini gunung yang aku cintai dan mencintaiku. Disebut oleh Nabi gunung pun mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada riwayat lain dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, Rasulullah pernah bersabda, "Inni la'arifu hajaron." Sungguh aku sangat mengenali bebatuan. Batu dikenali oleh Nabi. Kenapa sampai batu dikenali Nabi? Karena batu itu kenal Nabi. Innila a'rifu hajaron, aku sungguh kenal batu di Makkah yang ada di Mekah. Kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Batu itu biasa bersalam kepadaku sebelum aku diutus. Innila a'rifuhul ana, dan sekarang setelah aku jadi Nabi pun bisa menunjuk batu-batu yang pernah bersalam kepadaku sebelum aku jadi Nabi. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Artinya lihat, bebatuan Nabi sebelum jadi Nabi pun sudah ngerti kalau ini calon orang-orang besar. Jadi sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, bebatuan pun bersalam kepada Nabi. Dan itu bukan bualan, akan tapi Nabi yang bercerita. Enggak. Dibaringi dengan rintik hujan, seger tapi bisa merapat. Para bapak maju. Ibu-ibu bisa sampai di sini enggak apa-apa. Maju. Sejuk. Enggak apa-apa, merapat enggak apa-apa. Ibu masih banyak nih, masuk, masuk. Masya Allah. Boleh maju, maju. Maju, maju. Baik, hadis Nabi ini membantah dengan terang-terangan sebagian orang yang berkata bahwa Nabi Muhammad itu mulia karena mendapatkan wahyu saja. Jadi seolah-olah sebelum menjadi Nabi, Nabi tidak perlu dimuliakan. Sudah jelas bahwasanya bebatuan salam kepada Nabi dan Nabi tahu. Artinya Nabi sebelum jadi Nabi sudah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa riwayat yang kami hadirkan untuk tambahan ya. Tambahan di hati dan otak kita agar kita semakin tahu begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi bebatuan bersalam kepada Nabi dulu waktu Nabi belum diangkat menjadi Nabi, Nabi tahu dan Nabi bisa menunjuk, ini loh dulu batu-batu yang bersalaman kepadaku. Baik, inilah hadis-hadis sahih ya, yang diriwayatkan atau yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang bagaimana sesuatu selain dari bangsa manusia pun juga mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan punya penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini dalam rangka bulan Maulid atau suasana Maulid Nabi, kita harus hadirkan satu-satu hadis-hadis yang seperti itu agar kita semakin yakin bahwasanya Nabi kita Nabi agung mulia, dan mulianya Nabi bukan hanya karena Nabi mendapatkan wahyu, dan memang setelah mendapatkan wahyu kemuliaan di atas kemuliaan disandang dan didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin, dan juga sekedar ini pengumuman bahwa terlintas kemarin ada maulid di salah satu sesepuh pesantren. Kami terlintas untuk bisa untuk mensyarahi kitab Ad-Dibai. Insyaallah yang punya kitab Ad-Dibai nanti akan kita beri kesempatan seperempat jam di dalam Muqaddimah Hikamnya Ibn Athaillah Az-Zakandari. Jadi itu kitab Ad-Dibai itu kitab yang ditulis oleh seorang muhaddits besar, Said Abdurrahman Ad-Dibai Asy-Syaibani, beliau dari Zabid Yaman. Itu kitab yang indah, dan beliau seorang muhaddits sampai dikatakan silsilah pendekar ilmu hadis adalah berakhir pada beliau. Artinya orang yang ilmu, orang besar di dalam ilmu hadis. Insyaallah akan kita coba syarahi satu bab atau ala yakni sekedar untuk kita bisa lebih menghayati bacaan-bacaan kitab Ad-Dibai yang selalu dibaca di majelis ini. Dan juga akan kita jelaskan beliau adalah seorang muhaddis besar, maka jika ada hadis yang dibawa oleh beliau, hadis itu yang kata sebagian orang adalah hadis lemah atau bahkan hadis palsu, ternyata tidak seperti yang diduga oleh mereka. Karena Imam Ad-Dibai adalah seorang hafid yang menghafal hadis-hadis sangat banyak, hampir mencakup semua hadis-hadis yang ada. Jadi beliau adalah orang besar, dan insyaallah dipersiapkan seperempat atau setengah jam dalam Muqaddimah Hikam akan kita coba beberapa kali pertemuan untuk mensyarahi kitab Ad-Dibai. Ad-Dibai sudah masyhur maulid sejarah ringkas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Selama ini kita itu kurang banyak kenal dengan Nabi karena buku sejarah jarang dimiliki, beli juga malas. Tapi insyaallah setelah kita himbo dalam bulan ini, insyaallah semua akan punya buku sejarah nanti. Paling tidak buku sejarah Nabi yang selama ini sudah dekat dengan kita, kita syarahi, kita jelaskan agar kita bisa semakin tahu dan semakin kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada bab birrul walidaini wasilatil arham, tentang melanjutan daripada bab berbakti kepada orang tua. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-323 dalam silsilah hadis dalam yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita di dalam bab birrul walidain. Qala musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Fid dharain amin ila anqal. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah senantiasa ridho rela kepada Sayyidina Abdullah ibn Amr. Qala, beliau berkata, aqbala rajulun ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, ada orang menghadap kepada Rasulullah. Menghadap kepada Rasulullah setelah mendengar kabar untuk bisa berjihad di jalan Allah dan untuk hijrah bersama Rasulullah. Akhirnya ada seorang anak muda yang datang ke Rasulullah dan berkata, Ubayi'uka ala hijrati wal jihadi. Aku berbaiat. Maksudnya, Aku pasrah. Aku akan membuat satu ikatan janji denganmu ya Rasulullah untuk patuh engkau ajak perang dan hijrah. Baik, itu berjanji untuk patuh. Baiat itu berjanji untuk patuh. Aku berjanji untuk patuh. Maksudnya ya Rasulullah, aku pasrah kepadamu untuk ikut jihad di jalan Allah seperti yang engkau komandokan dan engkau kumandangkan. Aku ingin berjihad bersamamu ya Rasulullah. Abdahil ajra minallahi ta'ala, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Pahalanya orang jihad di jalan Allah amat besar. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Rasulullah selalu memberikan pengarahan yang lebih bagus. Ini pendidikan besar bahwasanya kalau beribadah itu hendaknya ada bimbingan. Apakah ibadah-ibadah yang namanya sholat puasa atau yang namanya sedekah infak? Bukan dengan hawa nafsu. Ada orang sedekah hawa nafsu. Jadi kalau enggak mau diatur. Kemarin ada orang yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya kebun yang ada di depan masjid ini, ya Allah Rasul. Letakkan di mana yang kau suka ya Rasulullah? Karena Rasulullah lebih tahu apa yang dibutuhkan, apakah untuk perjuangan, apakah untuk membesarkan masjid, atau untuk nolong fakir miskin, Rasulullah lebih tahu. Dan begitulah orang cerdas dari sahabat Nabi kalau berbuat baik bukan semau hawa nafsunya, akan tapi selalu bertanya kepada Nabi. Dan Nabi sendiri akan selalu memberikan yang terbaik. Yang terbaik untuk kepentingan, untuk sebuah tujuan yang lebih besar lagi. Ada orang berikrar, berbaiat, berjanji siap dan patuh kepada Nabi untuk diajak perang di jalan Allah dan diajak jihad. Bagi Nabi ini istimewa. Cuman takut ada yang kurang. Sama seperti santri yang belajar di pondok di sini, perlu kita tanya di mana, di rumah ada siapa. Kalau ada ibumu yang sendiri mungkin sakit, enggak usah mondok, bantu saja ibumu, kan begitu. Jadi harus ditanya, bukan hanya sekedar orang belajar. Sama yang ngaji hari ini pun harus tahu, kalau di rumah ada suami sakit, ketakutan, enggak usah ditinggal, di rumah saja dengar radio sana. Ya, atau seorang istri yang ketakutan di rumah sendiri, enggak ada yang membantu, bapak-bapak, tidak usah memaksakan pergi ke tempat ini. Itu yang lebih bagus. Dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita itu dengan hawa nafsu. Dan memang ya'budunallah ala harf. Ada orang menyembah Allah itu dengan hawa nafsu. Maka Rasulullah memberikan bimbingan. Fahal min walidayka ahadun hayyun. Apakah dari kedua orang tuamu masih ada yang hidup? Apakah masih ada yang hidup dari kedua orang tuamu? Ditanya oleh Rasulullah ini. Dia pengen jihad. Jihad berarti akan meninggalkan rumahnya. Makanya travel di sini pun juga kami ingatkan. Jangan sampai hanya menerima orang mau umroh. Harus ditanya kalau perlu siapa di rumahnya. Jangan sampai anak gadisnya sendirian. Gak ada yang merawatnya. Takut nanti terjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah di rumah itu. Dan seterusnya. Dan pesantren kita pun demikian. Yang mau bersedekah infak pun harus diingatkan sudah bayar zakat atau belum. Jangan sampai sedekah tapi belum bayar zakat. Ini harus ada bimbingan seperti itu. Kita bukan hanya mendirikan pondok gebyar di dunia. Ingin semuanya yang kita bangun ini adalah benar-benar dari sesuatu yang bersih. Yang belum bayar zakat, bayarkan zakatmu. Urusi zakatmu dulu. Jangan sedekah infak ke pondok pesantren. Ini adalah bimbingan yang harus disampaikan. Bukan hanya yang penting pondok ini sempat jadi. Sebab kalau setiap ada pengajian kehujanan pada bingung begini. Tidak cukup kita himbau dulu hot pada kehujanan. Tapi yang mau membantu pun harus diingatkan. Kalau urusan zakatmu belum dibayar, bayar dulu zakatmu. Tanggungan-tanggungan yang harus. Yang sudah jatuh tempo. Jangan dolem kepada siapapun. Ini harus ada bimbingan-bimbingan. Agar ibadah kita ini sempurna. Para sahabat Nabi mah cerdas. Ya Rasulullah, aku punya kebun, diletakkan di mana ini? Dibuat apa ini? Diberi bimbingan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang hanya senang bangun masjid. Ya baguslah. Akan tapi ada yang lebih bagus. Mungkin untuk bangun siapa yang tinggal di masjid itu. Ada orang pengen bangun. Bantu fakir miskin saja. Ada ini. Akan tapi lihat. Tanyakan orang yang lebih tahu. Bagaimana sebaiknya aku akan berinfak. Bagaimana sebaiknya aku bersedekah. Baik. Fahal min walidayka ahadun hayyun. Apakah masih ada salah satu dari kedua orang tuamu yang hidup? Qala na'am. Iya ya Rasulullah. Bal kilahuma, bahkan bukan satu, dua-duanya masih hidup bapak ibuku. Qala fatabtaghil ajra minallahi ta'ala. masih ada kedua orang tuamu, kemudian kamu datang ke sini dan kamu menghendaki pahala dari Allah. Iya ya Rasulullah, ingin dapat pahala dari Allah. Baik. Qala na'am, dia menjawab, ya Rasulullah benar, aku rindu pahala, makanya aku berbaiat untuk patuh kepadamu agar kau ajak perang jihad di jalan Allah. Tapi Nabi tahu bahasanya di rumahnya masih ada kedua orang tuanya setelah orang tersebut berterus terang. Maka Nabi berikan petunjuk yang lebih bagus. Sempurnakanlah khidmahmu kepada orang tuamu, baru kamu boleh jihad nanti. Farji ila walidaik, pulanglah kepada bapak ibumu. Pulanglah kepada bapak ibumu. Fa'ahsin suhbatahuma, perlakukan keduanya dengan baik. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lihat, jihad penting. Akan tapi ternyata dicermati oleh Nabi bahwasanya keluarga bapak ibunya itu sudah sepuh, sudah tua, perlu bantuan. Kalau dia pergi akan kebingungan orang tuanya yang sepuh ini. Kecuali dia bisa menggantikan, membayar orang yang bisa membantunya, merawatnya. Tapi tidak, bapak ibunya. Ini ceritanya panjang kisah ini. Dari riwayat yang lainnya, ini kedua orang tua yang sudah sepuh dan repot untuk melayani diri mereka sendiri. Lah kok anaknya mau jihad di jalan Allah? Nabi berkata, tidak. Kau pulang ke orang tuamu dan perbaikilah hubunganmu dengan kedua orang tuamu. Maka ketahuilah, itulah jihadmu. Ibu-ibu bisa masuk ke belakang di rumah, masuk ke rumah saja. Aduh, kehujanannya. Ibu. Ibu bisa masuk ke dalam, tidak ada jalan. Ya, sekali-kali hujan-hujanan, Bu, dulu waktu kecil juga sering hujan-hujanan kan? Apa Bapak? Apa-apa, bismillah. Boleh masuk, masih kosong ini. Kosong ini. Dalam masih maju-maju. Maju. Maju gak apa-apa masih ini kalau. Begitulah manusia, enggak ada hujan minta hujan. Bisa hujan begini itu langsung kayak ngatur hujan. Oh, berhenti. Ini. Pengen langsung berhenti. Nah, begitulah Allah atur, ini ada faedah. Ada rahmat bersama pengajian begini, ada rahmat. Sebetulnya itu pengen ngasih tahu kepada ibu-ibu, Allah tuh Maha tahu. Lihat nih sudah mau dipasang dak ini. Ini kemarin kan kita minta, ya Allah, ini masih bocor terus ya. Akhirnya alhamdulillah ada orang yang insyaallah bakal menyempurnakan olah ini, Bu. Jadi ibu minta sekarang sudah dikirim oleh Allah orang-orang yang bakal menyempurnakan pembuatan olah, jadi nanti bisa dua tingkat ini dan kelihatannya bakal kurang. Rencana itu sampai ke kiri ini untuk aula bebas ini kebuka, nanti itu ada aula juga nyambung ke sana sehingga menjadi bisa tempat untuk pengajian dan sekolahnya anak-anak di situ. Jadi tidak belum di ini kabar gembira ibu, bulan yang lalu dua minggu yang lalu kita mohon sebab pas kena hujan deras waktu itu, alhamdulillah kena hujan, jadi doanya khusyuk ibu-ibu bapak-bapak dikabul oleh Allah. Allah kirim satu orang yang insyaallah bakal menyempurnakan pembangunan aula ini. Cuman di belakang masih ada ibu pondok putri belum dibangun, masih ada yang harus dinaikkan batanya, harus dibuat tingkat bedak lagi. Perumahan guru juga belum beres dan masih banyak program-program besar yang harus segera kita sempurnakan. Makanya cepat, dan kalau minta kepada Allah yang kenceng setiap malam, jangan dilupakan pondok pesantren ini. Semoga Allah mengirim orang-orang tulus ahli surga yang bisa berjuang di tempat ini, kemudian dan jadikanlah kami golongan mereka. Baik. Wa fi riwayatin lahuma, dan ada riwayat lain yang bunyinya, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, fasta'dhanahu fil jihadi, minta izin untuk perang di jalan Allah. Faqala, kemudian Nabi bertanya, ahayyun walidaka, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi berikan penjelasan, fa fihi ma fajahid, maka jihadmu adalah dengan mengabdi kepada kedua orang tua. Artinya begitu pentingnya berbakti kepada orang tua sampai mengalahkan jihad. Jihad penting, akan tapi ternyata orang tua pun adalah lebih penting. Jangan sampai orang tua yang sudah capek dengan kita, merawat kita, membesarkan kita, ternyata kita lalai dan lupa. Bahkan dalam riwayat lain, kisah Juraij adalah seorang anak yang dipanggil ibundanya, tapi sibuk dengan sholat, akhirnya mengundang teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tempat ibadahnya digerebek oleh orang-orang kampung. Kemudian dia dipukuli, ya, dan dituduh berzina, padahal dia tidak berzina, tapi cukup lumayan dipukuli. Itu menunjukkan bahwa begitu pentingnya orang tua. Jangan macam-macam dengan orang tua. Jihad di jalan Allah yang kita sebut sebagai sesuatu yang amat penting, li'la'i kalimatillah, untuk mengangkat Islam, ternyata berbakti, berbuat baik kepada orang tua adalah lebih penting. Dan ini yang harus kita fahami. Jangan Anda sibuk urusan ibadah, urusan perjuangan di jalan Allah, akan tapi ternyata di rumah kita masih ada bapak dan ibu yang terlantar atau tidak kita perhatikan. Bahkan dalam makna lain bisa kita fahami begini, bahwa jadikan hidupmu ini semua untuk berjuang untuk orang tuamu. Saat ini berjuang kita untuk orang tua kita. Kalau kita bekerja, harus kita pikirkan, sisihkan dari apa yang kita dapatkan untuk orang tua. Setiap saat harus kita pikirkan orang tua. Tanda bekti kita adalah kita selalu mikirkan keadaan orang tua. Seperti orang tua kita di saat kita kecil selalu mikirkan kita. Bagaimana kita tidak ingat dengan orang tua? Baik, jihad adalah ibadah yang amat penting, akan tapi ternyata Rasulullah menghimbau, mengarahkan agar kita bisa, agar kita berbakti kepada orang tua. Baik, itulah pendidikan dari Nabi. Kalau ingin berbuat baik, minta petunjuk. Coba dia tidak tanya, langsung ikut barisan perang bersama Rasulullah. Dia tidak sadar kalau dia telah meninggalkan orang tuanya dalam keadaan susah. Dan itu hukumnya dosa, haram. Belum tentu jihadnya mendapatkan pahala, meninggalkan orang tua terlantar jelas dosanya. Hadis berikutnya, Nabi Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafik. Orang yang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan. Jadi bagaimana hakikat orang menyambung silaturahmi? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau ada orang berbuat baik kepadamu, kemudian kamu membalas, maka bukan kamu yang menyambung silaturahmi. Ini sabda Nabi. Tetapi walakinal wasila, tetapi orang yang menyambung tali silaturahmi adalah alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha, orang yang diputus tali persaudaraannya kemudian ia berusaha untuk menyambungnya. Ada dalam riwayat idza qata'at rahimuhu, ada bacaan quti'at rahimuhu. Quti'at rahimuhu, yang diputus hubungannya. Jail kepada kita Allah. Punya saudara, masya Allah, kita memperbanyak istighfar misalnya. Punya saudara, masya Allah, bikin kita sering banyak berzikir dan berdoa. Hebat. Saudara enggak baik, maka ketahuilah, jika saudara tidak baik, jangan kita niru tidak baiknya. Bagaimana kita bisa menjadi baik dan menjadi penyambung silaturahmi? Ketidakbaikan saudara jangan dibalas dengan ketidakbaikan. Sudah disebutkan dalam riwayat lain, kalau engkau membalas ketidakbaikan, habislah dia tidak baik, kamu tidak baik, pantas ahli neraka semuanya. Akan tapi jika saudara kita berbuat tidak baik kepada kita, maka kita balas dengan kebaikan. Itulah kemuliaan yang luar biasa, hakikat menyambung silaturahmi. Hakikat menyambung silaturahmi. Dan ingat, silaturahmi itu, orang baru dianggap sebagai penyambung silaturahmi itu adalah yang memulai. Di saat diputus, dijailin. Lah kalau kita dikirimi buah apel lalu bales buah mangga, itu mah enteng. Orang datang ke kita lalu bales. Tidak. Orang yang lupa dengan kita. Mungkin orang itu suka nyakiti kita, menggunjing kita, menfitnah kita. Kita datang ke tempatnya dan memohon maaf. Itu adalah kemuliaan yang sesungguhnya. Dan semoga kita dikolongkan oleh Allah orang-orang yang seperti itu. Disakiti bukan malah ngedendam. Dan sungguh yang namanya setan itu mau menjerumuskan hamba Allah dengan bermacam-macam cara. Sehingga kadang yang diganggu bukan orang yang bersangkutan, yang dirusak orang lain dulu. Sehingga jika ada setan goda saudara kita, misalnya, dijadikan saudara kita tidak baik dulu. Tujuannya bukan saudara kita, tujuannya adalah kita agar tidak baik. Bagaimana begitu setan punya cara? Dia punya bermacam-macam cara. Sehingga saudara kita diganggu dulu oleh setan, digoda sehingga hatinya kotor, tiba-tiba ngomong kasar dengan kita atau memutus silaturahmi dengan kita. Setan nunggu, Luhut lihat reaksinya. Tak taunya kita kepengaruh. Wah, kita berbuat jahat, jahat juga. Setan tepuk tangan. Nah, inilah kedahsyatan setan. Ya, menggayung sampan sekali, tapi yang direngkuh ada 1-2 pulau. Masya Allah, dapat nih. Saya menggoda 1 orang, dapat 2. Itu setan, setan dahsyat. Jadi jangan sampai kita kebawa. Jadi menjadilah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu bukan di saat tidak ada masalah lalu tenang, tentrem. Itu belum terlihat kalau dia sabar. Orang sabar adalah jika punya masalah kok dia bisa menahan. Nah kalau tenang-tenang saja kumpul sama orang-orang baik mah enak. Gak perlu pakai ilmu sabar. Ilmunya ilmu syukur. Kalau ketemu orang-orang baik mah ilmunya bukan ilmu sabar, ilmu syukur. Tapi kita ilmu sabar itu kapan terlihat? Adalah di saat kita dikumpulkan dengan orang yang jahil sama kita, tidak baik dengan kita, kerjaannya nyakiti kita, maka itulah kemuliaan hakikat silaturahmi yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditempatkan di tempat mulia, yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah dia adalah yang bakal dilapangkan dadanya dan dilapangkan rezekinya dan diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya. Maka berbuatlah seperti itu agar harta kita berkah, dada kita lapang, tidak mudah emosi sama orang marah. Jadi kita menyambung silaturahmi dengan cara, jika ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, kita berusaha untuk membalasnya dengan kebaikan. Dan lakukan ini, dan paksakan. Dan sungguh hawa nafsu selalu berbisik beda dengan hati nurani yang rindu keindahan. Hawa nafsu selalu akan mengatakan, balas tuh kurang ajar, benar sudah adik, gak punya adab. Langsung, wah, subhanallah. Akhirnya ribut keluarga. Dan ini belum, kata setan. Nanti giliran bapak ibunya meninggal, langsung rebutan waris, gak ada ujung-ujungnya. Sampai permusuhan anak. Jadi satu kabilah masuk neraka semua. Setan senang itu. Dari silaturahmi ini. Maka yuk kita benar-benar menyambung silaturahmi. Dan kita harus tahu hakikat silaturahmi. Dan beruntunglah. Jika terjadi kedzaliman, Anda adalah orang yang didzalimi. Artinya Anda dipilih oleh Allah. Dan na'udzubillah, na'udzubillah, jika terjadi kedzaliman, pelaku kedzaliman adalah kita. Dan kedzaliman itu menghabiskan kebaikan yang kita lakukan. Ngaji setiap hari, tahajud setiap malam, baca Al-Quran khatam setiap hari. Ibaratnya, akan tapi kita punya kedzaliman kepada orang lain. Ternyata, habislah kebaikan kita, kita berikan untuk orang lain, khususnya saudara kita. Dan tingkat kedzaliman itu bermacam-macam. Dolim kepada orang jauh adalah dosa. Dolim kepada orang dekat lebih dosa. Dolim kepada saudara lebih dosa. Dan dolim kepada orang yang sangat baik kepada kita lebih dosa. Maka durhaka kepada orang tua ini tingkat kedoliman yang luar biasa tinggi. Bagaimana seorang ibu yang menyusui kita, bapak yang selalu capek oleh kita, dan seterusnya mencari nafkah untuk kita, harap mengharap kita segera dewasa, bisa mandiri, dan seterusnya, ternyata akhirnya kita menyakiti orang tua. Dosa di atas dosa, di atas dosa, zalim di atas kedzaliman. Maka waspadalah. Adzulmu dzulumat fi akhirah. Kalau kita melakukan kedzaliman satu saja, akan menjadikan gelap kita di akhirat nanti. Akan menjadikan kita di akhirat tidak punya, betul-betul tersiksa dan terhinakan. Sayyidina Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Belajarlah dari Imam Hasan Basri. Beliau itu suatu ketika, ada orang yang menyakitinya, menggunjingnya, dan seterusnya. Ternyata, setiap kali mendengar ada orang yang menggunjingnya, bersama itu juga beliau sibuk untuk menyiapkan hadiah untuk orang tersebut. Jadi kalau pengen dapat hadiah dari Imam Hasan Basri, gunjing saja beliau, nanti dikasih hadiah. Sampai orang pada bingung, ya Imam, orang itu kan sudah enggak benar memfitnah Imam, gunjing Imam. Kenapa kok masih kau kirim hadiah? Aku harus berterima kasih kepadanya. Sebab dikabarkan oleh Nabi, orang yang zalim kepada kita itu sebetulnya dia telah menghadiahkan pahalanya untuk kita. Saya tidak usah repot-repot banyak ibadah, ternyata setiap hari aku dikirimi pahala oleh dia. Apakah tidak pantas untuk aku balas dia? Subhanallah. Ini tingkat mulia. Orang-orang mulia. Dan kita belajar, biarpun tidak dapat 100%, tapi 80%, 50%. Kita membiasakan hati kita untuk kita tata. Jangan dikit-dikit sama saudara, Masya Allah. Dan memang tingkat kesensitifan itu tinggi. Tingkat ketersinggungan itu dengan saudara kadang-kadang tinggi. Subhanallah. Memang setannya besar. Ketersinggungan dengan saudara kadang-kadang lebih tinggi daripada dengan orang lain. Sama orang lain bisa basa-basi. Tapi kadang kalau sama saudara sudah. Apalagi dibarengi dengan kengirian yang ada di dalam dirinya. Gara-gara orang tuanya yang tidak adil dulu atau macam-macam sebab. Jadi kadang itu ketersinggungan dengan adik itu. Sampai ngomong, kalau dagang sih boleh sama orang lain, tapi jangan dagang itu kerjasama sama saudara. Sampai ada ngomong begitu. Ini menunjukkan bahwasanya memang betul-betul setan divisi. Mestinya saudara dulu dong dibantu. Cuman biasanya juga begitu, setan berbisik, mentang-mentang saudara, sudahlah ngentengin. Makanya usaha dengan saudara banyak gak berhasil. Memang setan tuh selalu campur, ikut campur. Yang satu dijauhkan agar tidak bisnis dengan saudara, giliran bisnis sama saudara, sama setan dirusak. Saudara yang diajak bisnis itu diajari oleh setan untuk tidak jujur dan sebagainya. Sehingga musuhan terus. Makanya yuk kita musuhi setan, kita perangi setan yang memang musuh kita. Aduun. Katakan, mubin yang sangat jelas itu setan itu. Maka ayo kita ejek setan dengan keakraban dengan saudara. Jangan kita di saat disakiti oleh saudara langsung emosi lalu balas dengan kejahatan. Tidak, kita mulai mendekat, kita kirim hadiah dan seterusnya. Akan tapi pun demikian, ada cara-cara agar kita terhindar daripada fitnah-fitnah. Hati yang husnudzon dulu. Jadi jangan setiap berita yang disampaikan kepada kita tentang saudara kita yang tidak baik, jangan langsung dipercaya. Sebab banyak orang yang ngadu domba. Dari masa ke masa ada orang yang suka ngadu domba. Zaman Nabi pun ada orang yang ngadu domba. Maka kalau ada pendekar yang masih kena adu domba, itu kena fitnah, itu namanya pendekar yang matangnya karena cemuran itu. Bukan matang di pohon. Jadi bukan karena hebat. Anda itu pendekar dalam berjuang di jalan Allah. Kau masih kemakan fitnah, ulama kemakan fitnah, picisan. Ulama kemakan fitnah itu picisan dia itu. Matang belum waktunya. Makanya harus belajar tokoh-tokoh itu untuk bisa menahan agar tidak kemakan fitnah. Kadang-kadang ada berita yang nyampe kepadanya tentang seseorang langsung diterima. Kurang ajar. Apalagi yang cenderung makomnya lebih tua umurnya misalnya. Atau yang lebih gede jamaahnya, merasa dia paling hebat. Atau macam-macam. Ini mudah kemakan fitnah. Buya, kemarin ada santri Buya itu ngomongin begini. Kurang ajar. Wah, ini mudah kemakan fitnah ini. Akan tapi orang bersih, orang-orang hebat tidak bukan kemana ke fitnah. Kalaupun mungkin adalah itu salah paham atau bagaimana. Kalaupun benar ada orang menfitnah kita, ketahuilah bukan perlu kita balas dengan kebencian lalu kita menggunjing. Berarti ada orang berbuat jahat menfitnah kita, setelah kita menggunjingnya, artinya yang menfitnah itu bersama setan, kita menggunjing bersama setan. Yang pesta adalah setan. Ini dua orang besar masuk neraka, atau saudara anak-anak ustaz masuk neraka. Ini yang dulu baik masuk neraka. Jadi jangan mudah kita kemakan fitnah. Maka juga jangan sampai kita duduk di majlis yang suka menfitnah orang lain. Awas itu, menggunjing orang lain. Sebab semua majlis yang digunakan untuk menggunjing orang lain, giliran pada waktunya Anda pun akan kemakan. Lebih dari itu, itu tempat itu akan menghabiskan pahala dan menghantarkan kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khususnya majlis saudara. Saudara kalau anaknya banyak itu grup-grupan biasanya. Saudara yang pertama akrab dengan yang kedua. Yang ketiga sama yang keempat. Ini sudah ini. Kalau sudah ada bentuk dua kelompok ini sudah berkembang ini. Ya terus. Tidak ada majlis kecuali gunjing. Yang digunjing saudaranya. Hati-hati. Itu setan tepuk tangan asyik. Nonton setan. Berhasil nih. Setan tersenyum ketawa itu. Jadi jangan kita mudah termakan fitnah. Saudara harus akrab. Saling cintai. Ada fitnah yang masuk tidak? Termasuk hubungan paling dekat suami istri. Jangan mudah dengar omongan orang dari luar. Imam Hasan Basri adalah tokoh besar. Lagi-lagi Imam Hasan Basri memang guru hati beliau itu. Guru nata hati. Guru tasawuf yang sesungguhnya. Pernah suatu ketika ada orang yang bercerita kepada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ada di kampung sebelah sana. Itu ada ustadz, ada kiai. Yang setiap kali kok mencaci maki Imam Hasan Basri. Siapa? Ada kiai sana. Oh iya, aku tahu itu. Sini, sini. Dipanggil orang yang cerita. Ada kiai katanya. Ada imam yang suka mencaci maki Imam Hasan Basri. Ada seorang alim yang suka mencaci maki Hasan Basri. Ini orang laporan. Laporan ke Hasan Basri. Lalu disuruh maju sini. Agak dekat. Lalu disaksikan oleh santri-santri Imam Hasan Basri. Saya mau tanya kepadamu, Pak. Jangan bohong. Kalau sampai kamu bohong, kamu akan dicambuk oleh murid-muridku. Sepuntan dia menjawab, demi Allah Imam, saya dengar dengan telinga saya. Kalau zaman sekarang mungkin tak rekam ini loh. Saya menemukan itu tak rekam. Ibaratnya begitu, tak rekam. Imam Hasan berkata, pokoknya kalau kamu bohong, tak cambuk. Demi Allah Imam, saya tidak bohong. Saya menemukan sendiri, saya melihat dan dengar telinga saya sendiri. Baik. Pokoknya kalau kamu bohong, saya cambuk. Benar Imam, saya tidak bohong. Baik. Dan jika omonganmu benar, maksudmu jelek, berarti kamu ngadu domba antara aku dengan dia, dan kamu pun harus dicambuk. Pilih mana? Bohong dicambuk, jujur dicambuk. Itulah seorang alim besar itu, jangan mudah dengar omongan yang sifatnya bakal membuat bermusuhan. Kalau khilaf biasa, khilaf Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, dan juga ada kisah diadu domba antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i muridnya. Ada fitnah-fitnah selalu dihembuskan antara guru dengan murid, selalu ada. Akan tapi ketulusan beliau-beliau itulah yang menjadi aman. Orang-orang besar mereka para kekasih-kekasih Allah. Sehingga kalau seandainya ada orang bercerita, seandainya, kami tidak mengatakan ada, seandainya ada orang bercerita ke tempat kami lalu berkata, Buya, ada orang disanya nyaci maki Buya, saya tidak bangga dan tidak senang. Itu merusak hati saya. Sebab kalau bang saya itu salah, tidak perlu dibela. Dan jika saya benar, yang bela adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati majlis mulia itu seperti itu. Jadi tidak perlu ada orang Buya, nyaci maki Buya begini, begini, begini, begini. Maksudmu apa? Enggak ada faedahnya omonganmu kepadaku. Bisa saja mempengaruhi hatiku menjadi hati kotor, berarti saya rusak gara-gara kamu. Sementara kamu katanya hadir majlis ini pengen menuntut ilmu, pengen hati benar. Hatimu benar tapi ngerusak hatiku. Enggak benar. Inilah tugasnya kita ini. Termasuk ini di kelas ustaz. Kelas keluarga pun demikian, Masya Allah. Kadang-kadang suami istri itu mendengar omongan orang daripada omongan suami. Kata orang, tahu enggak suamimu begini-begini. Tanya suami, abang kesini ya? Enggak. Tapi percaya orang lain. Suaminya ngomong enggak. Pasti begini abang. No. Ribut akhirnya. Suaminya dituduh. Lebih percaya dengan orang lain. Istri pun demikian. Jadi di rumah dulu yang harus kita kuatkan. Kita dengar pasangan kita. Kalau ada kecurigaan bukan berarti kita harus menunduk. Akan tetapi waspada. Tetap beri nasihat dan seterusnya agar semakin baik. Baik yang perlu ini. Jadi ada sebab orang putus tali persaudaraan. Itu yang harus kita cari. Apa sih sebabnya? Telinganya terlalu bolong. Terlalu panjang telinganya. Paling penasaran. Terus. Apa lagi? Nah, ini biasa penyakit. Tapi seharusnya kita itu dalam hal-hal begitu tuh jadi orang budek saja. Maka beruntunglah orang yang budek sampai hari ini. Enggak pernah dengar orang yang gunjing. Nah, sungguh. Orang yang hatinya tuli, kupingnya tuli itu beruntung. Enggak bakal diseksa oleh Allah dengan telinganya itu. Enggak akan rusak hatinya. Itu enggak ngerti dengki orang tuli itu. Enggak ngerti gunjingan. Enggak pernah itu. Husnudzon, subhanallah. Tapi Allah sudah melahirkan kita dalam keadaan telinga kita dengar, yuk kita jaga. Apakah pengen balik bayi lalu tuli lagi? Gak bisa, sudah beginilah Allah ciptakan. Maka tolong kuping ini dipakai saringan. Saringannya iman dan mahabbah, cinta kepada sesama. Cinta, lah itu cinta itu hakikat silaturahmi. Silaturahmi itu hati. Bukan basa-basi bertemu. Gitu. Selalu kami ingatkan. Bukan basa-basi bertemu, bukan reuni keluarga besar Pak Haji Yahya. Nah, kalau nebut namanya orang enggak enak bener nanti. Keluarga tapi eker-ekeran. Mobilnya dari mana? Warisan belum beres, umroh. Ayo, Jadi lihat, jadi begitu itu kadang-kadang silaturahminya silaturahmi jasad, zahir, silaturahmi zahir. Nah itu gara-gara semacam itu lihat permusuhan, dengki. Saudaranya berhasil, saudaranya kan mestinya bangga. Alhamdulillah adikku sudah jaya dulu. Semoga nyusul saya. Modalnya dari mana macam-macam ya. Waktu reuni katanya Pak silaturahmi halal bihalal keluarga besar Pak Haji Yahya tadi. Ini musibah. Tidak seperti itu. Akan tapi ketahuilah bahwa silaturahmi itu hati. Ditandai kerinduan di saat kita berpisah. Saling mendoakan di saat kita berpisah. Ini kunci. Kalau kita belum bisa mendoakan di saat berpisah, belum ada hati yang ketemu. Hati di saat berpisah. Berpisah kita mendoakan. Bahkan di saat kita melihat. Nah ini kunci. Di saat ada orang yang jahil jahat kepada kita. Tugas kita adalah setiap saat mendoakannya lebih banyak dari yang lainnya. Karena apa? Kelihatan dia terjerumus sebetulnya. Dengan rusak hatinya itu. Jadi mungkin kita punya saudara yang gak benar, suka fitnah, suka gini. Tugas kita mendoakan. Jangan berubah dengan gunjingan. Rugi kita menggunjing. Jadi sudah jangan gunjing, kita doakan dan doakan. Ya Allah, saya punya adik itu. Masya Allah, ya Allah, berikan bimbingan dan pertolonganmu. Kalau ada ketemu orang lain, gimana adikmu? Baik, alhamdulillah, kenapa? Itu ini. Tidak, itu hanya kelihatannya saja. Tapi kalau ketemu saya, Masya Allah. Jadi ditutup. Sekarang, memang dari dulu tuh. Oh gitu dari dulu. Jadi Masya Allah ya. Ayo kita benahi hubungan kita dengan saudara kita. Jadi hakikat menyambung silaturahmi adalah orang yang jahil kepada kita, kita mulai dengan kebaikan. Tugas berat. Akan tetapi buahnya adalah indah sekali. Buahnya adalah indah. Dimulai dari doa, mendoakan terus orang yang berbuat jahat kepada kita. Dan ini tugas paling pertama dan utama. Dan ini yang jarang dilupakan, ini yang sering dilupakan. Jadi doa itu penting, karena doa itu nata hati. Sehingga kalau ada orang jahat sama kita, kurang ajar sama kita, jangan buru-buru kita ingin membalas dendam. Akan tapi, kita mulai dengan yang namanya mendoakan, kemudian menata hati, dan setelah itu jangan digunjing. Sebab yang namanya menggunjing itu dosa. Sampai dikatakan namanya zina, menggunjing orang zina lebih gede dari zina itu sendiri. Artinya bisa menggunjing lebih gede daripada dosa orang tersebut. Paling gampang di atas mimbar bisa menggunjing. Soalnya menggunjing kan, misalnya ada seorang ustaz yang berkumis kek atau yang bersorban. Tahu enggak si ustaz? Maksudnya apa? Mohon maaf ustaz yang berkumis ya. Ini contoh ya. Lady, ini sudah gunjing. Jadi gunjing itu medannya luas. Kalau orang berzina di tempat yang sembunyi busuk hina, tapi gunjing di mimbar pun bisa. Hati-hati, jadi subhanallah. Nah ini gunjingan itu kenapa muncul? Berangkat dari hati yang tidak ketemu. Kalau cinta mustahil menggunjing. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah, kalau dia melakukan kesalahan, apa yang ada di hati kita? Terenyuh, gak rela ngomongin. Bahkan kalaupun ada orang yang tahu, kita berusaha untuk menutupinya. Lah kok sekarang menggunjing malah mengobral itu, maka ketahuilah hatinya yang tidak ketemu. Dan kenapa hatinya tidak ketemu? Karena tidak ngerti silaturahmi. Jadi begitu pentingnya silaturahmi sampai Imam Nawawi dalam bab silaturahmi sama berbakti kepada orang tua paling panjang hadisnya. Enggak habis-habis. Ini sudah berapa kali pertemuan agar diingatkan. Lah kok kita masih enggak sadar sudah diulang-ulang. Berapa minggu kita masih bahas masalah ini. Enggak selesai-selesai. Silaturahmi. Sebab kehancuran itu dari situ. Apa artinya kita menjalin ukhuwah Islamiyah yang sifatnya besar? Sama adik aja kira-kira rebutan pondok. Nah, kenapa kok selalu contohnya ustaz ini? Ini dari yang kelas ustaz dulu. Yang kelas ustaz dulu sama adik kira-kira pondok, magernya ditambah, dapurnya dipisah. Kantinnya harus ada perjanjian. Adik pertama boleh jualan bakwan, yang kedua enggak boleh, yang jualan kerudung enggak boleh. Ini contoh dalam dunia pondok. Yang di luar pondok ya lebih banyak lagi. Karena Pak setan akan masuk. Kepada siapapun, tidak pandang apakah orang alim atau orang bodoh. Ahli ibadah pun, kata Imam Ghazali dalam Tabyin, Al-Kashf wa Tabyin, justru yang paling banyak itu justru kalangan alim dan ubad. Orang alim, subhanallah, kita membaca ada silsilah Tabyin Al-Kashf yang sudah ada videonya, perlu dibaca itu. Ternyata enggak habis-habis kita itu diingatkan oleh Imam Ghazali, ternyata banyak kerusakan hati termasuk bentuk kedengkian itu dari orang yang punya kelebihan seperti ilmu dan ahli ibadah. Allah, enggak habis-habisnya. Sampai katakan la hasad ka hasadul ulama, enggak ada hasud yang lebih mengerikan seperti hasudnya seorang alim. Dan mengambil ilmu dari penghasud tidak akan manfaat ilmunya. Tidak akan berguna. Akan mengajari kita menghasut orang lain, akan mengajari kita menggunjing orang lain. Makanya kami selalu himbau. Itu kita dapurnya dipisah, kantinnya harus ada perjanjian. Adik pertama boleh jualan bakwan, yang kedua enggak boleh, yang jualan kerudung enggak boleh. Ini contoh dalam dunia pondok. Yang di luar pondok ya lebih banyak lagi. Karena apa? Setan akan masuk kepada siapapun, tidak pandang apakah orang alim atau orang bodoh. Ahli ibadah pun kata Imam Ghazali dalam Tabyin Al-Kashf wa Tabyin, justru yang paling banyak itu justru kalangan alim dan ubad. Orang alim, subhanallah, kita membaca ada silsilah Tabyin Al-Kashf yang sudah ada videonya, perlu dibaca itu. Ternyata enggak habis-habis kita itu diingatkan oleh Imam Ghazali, ternyata banyak kerusakan hati termasuk bentuk kedengkian itu dari orang yang punya kelebihan seperti ilmu dan ahli ibadah. Allah, enggak habis-habisnya. Sampai katakan la hasad ka hasadul ulama, enggak ada hasud yang lebih mengerikan seperti hasudnya seorang alim. Dan mengambil ilmu dari penghasud tidak akan manfaat ilmunya. Tidak akan berguna. Akan mengajari kita menghasud orang lain, akan mengajari kita menggunjing orang lain. Sehingga perlu, makanya kami selalu himbau. Itu kitab ilmu yang paling penting dalam hidup ini. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Silatul Rahim ini memperpanjang kisahnya. Terus diulang, dihadirkan banyak hadis. Kemudian kita lanjutkan, wa qata'at itu bifathil qafi dengan fathah qafnya, wa ta'i dan ta. Jadi qata'at. Rahimuhu, maksudnya rahimnya itu memotong antara dia dengan orang lain. Ada riwayat lain, perawi mengatakan kuti'at rahimuhu, hubungan silaturahminya diputus. Baik. Lanjutkan hadis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Yang mana rahim, hubungan silaturahmi itu bukan menggantung dengan sesungguhnya, sebab silaturahmi bukan bentuk yang punya badan lalu bisa berdiri, bukan. Begitulah ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan begitu pentingnya. Artinya apa? Hubungan saudara dengan saudara itu seolah-olah itu menggantung di arsy. Tempatnya sangat tinggi yang harus kau junjung tinggi, harus kau muliakan. Dan selalu menyeru, seolah-olah menyeru begini, man wasolani wasolah, begitu tingginya, begitu pentingnya silaturahmi ini, seolah-olah menyeru, man wasolani wasolahullah, yang memutusku akan, yang menyambungku, maksudnya yang menjagaku, hubungan silaturahmi akan dijaga oleh Allah. Wa man qata'ani qata'allahu, yang memutusku akan putus dengan Allah, akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi makna rahim silat hubungan kekerabatan itu menggantung di arsy, sebagian ulama mengatakan bukan menggantung secara sesungguhnya, sebab silaturahmi itu hubungan, bukan badan atau bukan bentuk jasad yang menggantung. Artinya menunjukkan begitu pentingnya ini. Dan ada sebagian para surah pensyarah hadis mengatakan malaikat yang ada di arsy mewakili malaikat yang ada di arsy menyeru silaturahmi dengan kalimat yang memutus tali. Jadi malaikat itu mewakili rahim itu sendiri. Artinya malaikat, aku mewakili hubungan silaturahmimu wahai hamba-hamba Allah. Dan berkata, siapa yang menyambungku akan disambung oleh Allah, yang memutusku akan diputus. Lah itu menggantung di arsy. Tempatnya sangat tinggi yang harus kau junjung tinggi, harus kau muliakan. Dan selalu menyeru, seolah-olah menyeru begini, man wasolani wasolah, begitu tingginya, begitu pentingnya silaturahmi ini, seolah-olah menyeru, man wasolani wasolahullah, yang memutusku akan, yang menyambungku, maksudnya yang menjagaku, hubungan silaturahmi, akan dijaga oleh Allah. Wa man qata'ani qata'allahu, yang memutusku akan putus dengan Allah, akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi makna rahim silat hubungan kekerabatan itu menggantung di arsy, sebagian ulama mengatakan bukan menggantung secara sesungguhnya, sebab silaturahmi itu hubungan, bukan badan atau bukan bentuk jasad yang menggantung. Artinya menunjukkan begitu pentingnya ini. Dan ada sebagian para surah pensyarah hadis mengatakan malaikat yang ada di arsy mewakili malaikat yang ada di arsy menyeru silaturahmi dengan kalimat yang memutus tali. Jadi malaikat itu mewakili rahmi itu sendiri. Artinya malaikat, aku mewakili hubungan silaturahmimu wahai hamba-hamba Allah. Dan berkata, siapa yang menyambungku akan disambung oleh Allah, yang memutusku akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan begitu banyaknya laki-laki yang bertasabut terhadap suatu kaum atau tidak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, dari ibu-ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya minta penjelasan dalil yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tibal Kulub Sabit Kolbi Ala Dinika, yang berhubungan dengan tema hari ini yaitu penyakit hati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah diriwayatkan dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijali. Menyerupai seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu terkutuk. Allah yang mengutuk. Tetapi dalam dunia nyata ini kita tidak boleh langsung mengutuk sebelum kita mengingatkannya. Contohnya, saudara-saudara kita yang mereka adalah ahli la ilaha illallah, akan tetapi mereka dari bapak-bapak yang sering dandan dengan perempuan, bencong misalnya. Memang hadis Nabi konteksnya seperti itu. Bahwasanya ia adalah terkutuk, Allah yang mengutuknya. Cuman kalau di mimbar di sini kita langsung mengutuk habis-habisan begitu, apakah benar kita langsung mengutuk seperti itu? Komando dari Nabi harus kita ada prosedurnya. Sebab sampai hari ini pun kita belum pernah punya duduk dengan beliau-beliau itu, mereka-mereka itu. Kita anggap beliau semoga akan mendapatkan petunjuk yang dengar suara ini. Kita belum pernah mengingatkan dia, membimbing dia. Dan dia tidak ngerti, dia melanggar itu bukan karena menantang Allah agar dikutuk oleh Allah, tidak. Jadi bencong-bencong yang berkeliaran di masyarakat kita itu justru berangkat dari karena dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Baru benar kalau ada membencong di tempat kemuliaan. Ini makanya kita selalu negeskan ya. Ada di dunia pendidikan agama ternyata ada yang bencong, naudzubillah. Ya kalau di kalangan orang-orang yang di luar itu hati-hati, jangan buru-buru kita menghujatnya. Memang dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, akan tapi harus ada prosedurnya. Kita mungkin mengingatkannya, membawa ke tempat yang mulia hingga akhirnya bisa kembali kepada cara normal hidup yang normal, laki-laki seperti laki-laki. Akan tapi yang menjadi masalah adalah kadang di lingkungan agama. Lingkungan yang belajar agama, mohon maaf, di pondok pesantren yang unik ini terjadi di pondok pesantren, ada sampai hubungan antara laki dengan laki, semoga Allah mengampuni semuanya lah, laki dengan laki, tentunya yang satu berperan sebagai seorang laki-laki, yang satu berperan sebagai seorang perempuan, lihat. Nah, ini adalah haram, karena apa? Menganggap yang satu, sehingga betul yang dianggap perempuan itu pun cara gerak-geriknya pun sudah mulai lenggat-lenggat itu. Ternyata yang membentuk itu ya kebiasaan jelek itu. Dan na'udzubillah melakukan dosa besar dianggap kecil. Membuka auratnya orang selesai sudah haram, apalagi memegang aurat. Ini ada di lingkungan yang katanya pondok pesantren katanya. Jadi ini tidak menggunjing pondok pesantren, karena jika ada di pondok pesantren seperti itu, karena ada pengaduan dari beberapa orang, maka ketahuilah itu adalah kebusukan yang luar biasa. Maka tidak perlu kita menghujat para bencong-bencong yang ada di pinggir jalan sana. Memang mereka belum belajar. Dan tidak di lingkungan agama. Kalau para bencong yang di pinggir jalan, perlunya kita didik. Insya Allah kalau mereka masuk tempat mulia, maka lebih dekat kepada Allah. Yang menjadi masalah adalah, di tempat mulia di pondok pesantren terjadi hal yang demikian ini. Jadi tasyabbuh itu bukan hanya sekedar dandanan ya. Bukan. Akan tapi perilaku yang akhirnya dibuat-buat. Karena merasa dia diperempuankan. Disanjung dia cantik. Laki-laki itu kalau dibilang cantik itu ternyata uniknya itu senang. Hah? Baik. Nah kata kalau kita kembalikan kepada. Seperti apa sih tasyabbuh? Tasyabbuh itu mulai dari dandanannya dan perilaku. Bukan saja perilaku saja dandan. Bukan dandan saja dandangan dan perilaku. Tapi ada orang yang memang bukan disengaja, karena biasa hidup di lingkungan seperti itu, misalnya, karena mungkin saudaranya perempuan semuanya, ada, tiba-tiba itu cara gerak-geraknya kayak perempuan. Itu sih dimaafkan, tapi pun setelah dia ngerti dewasa, harus berusaha untuk merubah diri. Tampakkan dia kelaki-lakiannya dengan kegagahannya, jalannya. Ya lenggah-lenggah. Maka yang dimaksud orang yang terkutuk yang dengan sengaja, ya, dia itu mengerti hukumnya akan mendapatkan kutukan yang sesungguhnya. Tapi kalau orang tidak ngerti, janganlah. Mohon maaf, kita ketemu dengan beberapa, ya tanpa sengaja orang bencong seperti itu. Ternyata memang dia tidak pernah ngaji, bahkan sholat pun tidak ngerti. Dan ternyata juga banyak yang sudah kenal para ulama-ulama di daerah Jawa Tengah sana itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah tidak mau berurusan dengan hidup membencong itu. Bencong itu bukan muhannats, bukan khunsa. Muhannats itu bukan khunsa dalam istilah fikih yang selama ini disebut. Khunsa, banci yang disebutkan dalam kitab fikih itu bukan orang laki-laki berdandan perempuan, bukan. Tapi mohon maaf, memang orang yang punya kemaluan tapi tidak jelas laki atau perempuan, atau punya dua kemaluan yang dua-duanya berfungsi. Namanya khunsa. Khunsa itu maka nanti punya hukum khusus di dalam segala hal, termasuk warisan dan sebagainya. Disamakan dengan yang jatahnya besar kalau dalam urusan warisan. Dalam sholat pun adalah dijadikan seperti perempuan, tidak boleh jadi imamnya laki-laki dan seterusnya. Misal, tapi yang namanya mukhannath, yang membincang, membanci, itu adalah terkutuk setelah mereka punya ilmu. Maka kami menghimbau bagi siapapun saudara-saudaraku yang aku cintai, yang selama ini dandanannya dandanan perempuan, yang ada di jalan-jalan, mungkin Anda saat ini mendengar suara ini, dan itu Allah yang membimbing Anda mendengar suara ini atau melihat ini. InsyaAllah Anda yang bakal selamat. Hentikan itu semuanya. Setelah Anda tahu, baru Anda akan dapatkan kutukan. Jika di hari yang lalu Anda tidak dikutuk karena Anda belum belajar, kalau harus disalahkan, yang salahkan yang salah ustadznya. Ustadznya belum pernah nasihati. Maka kalau ustadz belum pernah nasihati, enggak pantas kita langsung mengutuk. Cukuplah sabda Nabi, la'anallah al-mutasyabbin, Allah yang mengutuknya. Nah, adapun bentuk menyerupai laki dengan perempuan itu adalah dari dandanan. Selagi dandanan itu menjadi kekhususan dandanan seorang perempuan, maka itu haram dipakai untuk laki-laki. Baik. Sebetulnya mohonnya anting. Anting itu kekhususan seorang perempuan. Tapi kalau sudah pakai gelang jam, ada jam laki dan jam perempuan. Itu sudah tidak. Jadi yang menjadi kekhususan anting adalah ciri khasnya apa? Adalah perempuan. Termasuk ya dandanan perempuan. Yang kalau orang itu pasti nganggap dia perempuan. Itu maksudnya ciri khas itu apa? Anggap saja. Orang yang tidak berbentuk, tidak laki, tidak perempuan. Anggap saja orang yang tidak berbentuk. Kemudian dipakai baju itu dari kejauhan kita ngomong laki atau perempuan. Gitu loh. Itu ciri khas. Ya. Kalau ngomong, oh itu perempuan. Berarti itulah ciri khas perempuan. Ya. Seperti baju-baju seperti ini. Kalau dipakai bapak-bapak, kira gimana berjenggot pakai baju begini. Dari belakang dibilang perempuan. Dari belakang kelihatan jenggot. Ya itu makanya tasyabbuh. Jadi baju kekhususan kaum wanita. Itu yang tidak bisa dipakai oleh kaum pria. Hukumnya adalah haram dan terkutuk anting. Tidak perlu pakai anting. Laki-laki itu perlu tampak gagah. Saudaraku yang pakai anting. Janganlah pakai anting. Anting itu adalah gaya perempuan yang lenggat-lenggon. Anda gagah. Gagah begini mana anting. Sudah begitu jalannya begini-beginilah. Gagah. Anda laki-laki. Oh itu. Anting tinggalkan. Laki-laki itu pedang. Cincin yang gede. Jadi ya, jadi Anda perlu merubah, wahai saudara-saudaraku, yang soleh yang di sini mah selamat insyaallah. Tapi banyak di sana yang tidak selamat ya. Termasuk adik saudaraku yang di pesantren yang lagi nyantri, hati-hati. Di saat ada seorang yang dianggap perempuan, kita telah meracuni jiwanya. Sampai kita menemukan di sebuah pesantren, ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, dengan sahabat kami yang ada di sana, di Jawa Timur itu, pernah kunjung ke satu tempat itu. Di kalangan kaum laki-laki, kami kaget. Astagfirullahaladzim, kok ada perempuan di sini? Ada perempuan, langsung nimbrung ngobrol. Ruanya apa? Itu bukan perempuan. Perempuan gimana? Pakai kemban, kemudian pakai lipstick, pakai ini. Saya bingung. Bib, ini siapa, Bib? Tidak tahu siapa ini. Saya dengan Habib sahabat kami, Habib Husain bin Abu Bakar Ba'dud. Setelah tanya apa? Rupanya memang ada laki-laki diberi oleh Allah wajah ganteng. Rupanya di situ sudah biasa. Punya langganan anak pondok. Innalillah. Terus gimana begini ini? Allah langsung tidak. Bahaya kayak gini. Makanya itu pelajaran di tengah jalan, bukan di kitab. Kalau di kitab kan hanya buku-buku. Ternyata subhanallah, ada orang yang punya kesalahan seperti itu tidak sadar. Maka kami mohon di pondok, awas. Laki-laki dengan laki-laki adalah dosa gede. Perempuan dengan perempuan dosa gede. Begitu juga seorang wanita yang berdandan dengan dandanan spesial kaum laki-laki. Maka ketahuilah itu juga diharamkan dan menjadi sebab terkutuk. Ada perempuan dong. Harus tampak sebagai perempuan. Biar oleh suamimu dianggap perempuan. Masa nanti seorang istri ingin dianggap laki-laki sama suaminya? Ya enggak suka lah suaminya nanti. Ya, suamimu laki-laki baru kamu perempuan. Adik-adik putriku. Maka dandanannya yang murni perempuan. Jangan sampai masuk kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba dandan perempuan. Ya. Ayo coba. Kalau coba ibu-ibu pulang pasang kumis. Ngamuk enggak suami? Sama, bapak-bapak pasang anting kayak gitu sebetulnya bedanya. Ibu ya dandan, pakai lipstik, oke. Okay. Yang untuk suami indah, bajunya indah. Jadi terkutuk dari segi dandanan lahir dan batin begitu. Maksudnya perilaku. Lenggat-lenggot. Seorang perempuan pun begitu, ada perilaku gaya laki-laki. Memang ada sebagian orang yang punya kebiasaan seperti itu, maka hendaknya dirubah. Perlahan demi perlahan agar kita terhindar dari kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada lagi pertanyaan dari ibu tentang doa Allahumma ya Rabb ya muqallibal qulub. Itu hadis sahih yang kita baca di saat kita selesai membaca tasyahud sebelum salam. Salam itu ada ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa haydat, yang merubah-rubah hati hamba, maka tetapkan hatiku pada agamamu. Itu pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di samping kita berusaha untuk membersihkan hati dengan belajar kayak begini tadi, ini kan belajar membersihkan hati, menata hati, menguatkan iman dengan akal kita, tapi lebih dari itu, yuk kita minta kepada Allah. Sehingga Imam Ghazali juga meriwayatkan, kalau kita lagi istinja, selesai buang air, hendaknya kita berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farzi minal fawahis. Ya Allah, jauhkanlah hatiku dari kemunafikan dan bersihkan kemaluanku dari segala kekejian. Kita minta, jadi ingat, ini pendidikan dari Rasulullah. Usaha tidak cukup dengan usaha akal dan lahir, tapi usaha batin, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di majelis yang mulia ini pun kita memohon kepada Allah. Setelah kita mendengar urusan silaturahmi yang panjang lebar, jauh dari fitnah, jauh dari gunjingan dan sebagainya, enggak cukup. Sebab kalau belum diangkat oleh Allah, biarpun ngerti itu haram, orang masih melanggarnya. Maka mintalah kepada Allah, Allahumma ya Allah, berikan kepadaku ya Allah hati yang bersih, hati yang saling mencintai dengan saudara-saudaraku, dan bersihkan hatiku dari segala penyakit-penyakit hati. Kemudian tabit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku dalam agamamu yang koridoi, termasuk maknanya dalam kebaikan. Sehingga terus hati kita baik. Tapi pun jangan sampai kita hanya cukup doa-doa tok. Doanya mah setiap malam. Tapi ternyata hatinya tidak pernah disadarkan dengan ilmu. Sehingga sambil berdoa masih menggunjing. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ini sudah gunjing orang. Allahumma ya Allah, jauhkan dari hasud. Rupanya maksudnya apa? Menggunjing orang. Jauhkan dari dengki, hati-hati. Jadi enggak cukup kita belajar dengan akal kita. tapi harus dibarengi dengan usaha batin memohon. Dan tidak cukup kita dengan memohon, Allah pun memberikan akal dan usaha kita untuk kita menjauhi dari hal-hal tersebut. Baik, ada pertanyaan lagi yang tertulis. Bagaimana mengatasi kalau punya adik yang selalu ngomel saja? Kalau dia ngomongin suaminya, marahin anaknya, ini ngomel. Terus dia susah dikasih tahu. Baik. Sebetulnya ngasih tahu suaminya itu sudah benar. Karena suaminya bukan malaikat. Maka para bapak, para ibu bapak, kalau ternyata istri kita mengingatkan kita harus paham. Dan istri kalau suami mengingatkan harus, cuman manajemen mengingatkan itu harus, cara mengingatkan itu penting. Jadi cara mengingatkan itu ada acaranya. Sehingga ada dua hal yang selalu kami hadirkan. Kalau ingin mengingatkan itu, dua cara ini. Kebenaran tidak harus diucapkan hari itu, saat itu. Mungkin anak kita salah saat itu, tapi bukan berarti harus kita tegur saat ini. Nah, termasuk ini yang pengen ingatkan adiknya yang suka ngomel itu, jangan waktu ngomel diomelin juga, berantem nanti. Mungkin suatu ketika lagi makan enak, ngomong, "Neng, mohon maaf teteh, dek, mohon maaf ya." Jadi gitu, jadi jangan waktu lagi ngomel kita omelin, akhirnya berantem. Nah, ribut jadi. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Mungkin nanti ntar dulu satu jam lagi dia masih panas. Atau mungkin dia masih tidak enak, jadi ditunda dulu. Kalau belum minta maaf, Mi, enak gitu, Bah, atau Neng, boleh ngomong sebentar aja apa? Ngomong, kalau perlu jangan marah, janji dong. Kalau marah bayar lo ya, kalau marah nanti traktir. Jadi gimana dibuat agar tidak marah dulu, suasana didinginkan dulu baru nanti ngomong. Negur asal, suami lagi penat, lagi capek pulang kerja, sudah istri gak mau belajar mijet. Nah, ini baru capek masih pikiran kemana-mana langsung amanin gini. Itu awal pertengkaran itu. Jadi nah ini, jadi ngomel bukan cara yang baik, akan tapi nasihati itu ada pada waktunya. Seperti dokter itu kalau ngasih obat, bukan setiap obat diberikan begitu dikasihkan, tapi ada dosisnya dan ada aturannya kan. Enggak boleh setiap makan saya pengen sembuh, makan pil yang banyak setiap jam, mati orangnya. Anaknya lari nanti. Jadi ada dosisnya. Jadi ini adik yang suka ngomel, kalau nasihati anak dan nasihati suami pun ada aturannya. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Cari waktu yang tepat. Kemudian kebenaran pun tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Mungkin bisa minta tolong yang lainnya. Atau dengan surat cinta untuk suamiku atau adikku. Itu. Mohon maaf. Ini indah. Kalimatnya indah. Adik, ini mohon maaf saya ngirim surat ini. Karena saya sangat menjaga, saya cinta kepada adik agar semakin baik semuanya. Semata-mata ini karena Allah. Terus gini. Dek, tolonglah dek. Ponaanku adalah anakku. Jadi anak-anakmu juga anak-anakku. Saya pengen anakmu baik karena dia adalah anakku. Jadi mohon maaf dek, selama ini kalau aku cermati, kalau kamu mengingatkan dia kadang-kadang pakai mukul dan sebagainya. Seperti yang saya ketahui dari ilmu mendidik, itu menjadi khawatir anak nanti menjadi keras dan sebagainya. Mohon jangan langsung marah ya dengan saya, dicermati dulu tulisan saya. Dan jika ada yang salah saya mohon maaf. Ini bolak balik. Iya. Ngomel saya. Mikir. Jadi ini kadang-kadang tidak secara langsung tuh. Begitu sebaliknya. Ya, begitu. Dan juga yang mau nasihati ini adiknya suka ngomel pun jangan ngomel loh ya. Jadi nasihatnya ngomel. Baik, itu cara-cara. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah kita sendiri. Ada strategi. Beda bapak, beda anak. Kalimatnya sama, tapi kalau disampaikan kepada bapak dan anak bisa beda. Sholat nak, gak marah. Sholat pak, kurang ajar. Sama kalimatnya. Jadi beda kalimat yang perlu disampaikan itu. Seperti kemarin masih ingat ya. Ada seorang raja yang tanya. Seorang raja mimpi giginya patah kemarin. Putus semuanya. Tanya satu orang. Karena satu orang yang jago takwil mimpi. Orang ngomong. Sebentar lagi keluargamu mati semuanya. Gemeteran dia. Mati semuanya. Oh. Gak terima dia. Akhirnya minta kepada penakwil mimpi yang satu lagi. Saya mimpi gigi saya jatuh semuanya bagaimana ini? Oh sang raja, ini kabar gembira bahwasanya engkau yang paling panjang umurnya di antara keluargamu. Paling panjang umurnya di antara keluargamu. Tak taunya besok mati semuanya. benar ya. Yang sana benar, yang ini benar, yang lain mati, raja belum mati. Sebetulnya bahasa perlu dikemas, kecerdasan dalam menyampaikan ya. Menyampaikan, kita harus tahu posisi siapa saya, siapa yang kita ingatkan, itu harus ada aturannya. Anak dengan bapak, bapak dengan anak, guru dengan murid, murid dengan guru, pun ada aturan mainnya di dalam mengingatkan. Dan itu adalah seni atau fun di dalam menasihati, dan itu semua diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang minta doa yang telah meninggal dunia, semoga diampuni oleh Allah. Yang sakit semoga disembuhkan. Dan semua yang berjuang di tempat ini semoga diangkat derajatnya oleh Allah. Ingat Bu, Pondok Putri belum ya, doanya belum berhenti loh Bu. Gak boleh berhenti loh doa Bapak. Pondok Putri ini mau ditingkat ya. Sudah ada alhamdulillah niatnya kan gitu ya. Niatnya sudah semangat, sudah bulat niatnya. Bagian tim pembangunan sudah bulat niatnya, ini dalam 6 bulan harus beres. 6 bulan, 3 bulan harus beres niatnya. Ya gimana Bu ya? Ya sudah niat dulu, sebab niat itulah yang mengundang kebaikan nanti. Nanti Allah bakal ngirim ahli surga secepatnya nanti ya. Niat. Adapun awal ini insyaallah alhamdulillah ada hamba Allah mohon didoakan semoga itu menjadi sebab kebaikan untuk dirinya, keluarganya dan semuanya. Ini insyaallah sudah ada yang bakal membantu untuk mencukupi ini ya. Kalau ada kurang nanti saya laporan lagi kepada Bapak Ibu ya. Selama ini seperti itu. Kemudian rumah guru ini juga harus segera diselesaikan. Kemudian lagi ada program dakwah selain di dunia pesantren, media dakwah. Karena ternyata radio kita sudah dirilai puluhan radio yang ada di Indonesia semuanya. Maka di pusat ini akan kita benahi manajemennya dan semuanya. Maka insya Allah akan kita benahi agar bisa dirilai oleh beberapa radio di Nusantara. Kemudian kita juga ada program-program di luar, luar Jawa. Ada beberapa sahabat yang insya Allah ahli jihad juga di jalan Allah yang siap membantu untuk dakwah, mulai dari memberdayakan atau memanfaatkan video-video yang sudah ada selama ini pengajian kita untuk bisa disalurkan di beberapa televisi termasuk TV kabel dan lain sebagainya. Akan tapi untuk menyempurnakan ini kita harus membuat tim besar dan ini perlu dana besar agar program kita semakin sempurna. Mohon didoakan, dananya puluhan juta, ratusan juta. Tapi kalau urusan ngadep kepada Allah itu uang receh. Kami ingin bahasanya ada satu orang suatu ketika. Makanya doa kita, ya Allah kirimkan orang-orang tulus. Tidak minta, ya Allah turunkan hujan emas ke sini. Ya Allah keluarkan tambang emas di pondok, tidak. Kalau keluar tambang emas itu, duitnya ibu gak laku nanti. Ya, jadi kita ingin punya banyak kawan. Apakah orang yang ikut bergabung hanya dengan 100 rupiah atau 1000 rupiah atau 1 juta atau 100 juta atau 1 miliar seterusnya, yang penting nanti bergabung sama. Sehingga nanti itu saling bergandengan kita nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi ada program-program besar yang harus kita laksanakan. Dan ingat, tidak ada program pondok pesantren yang merengek masuk ke rumah-rumah orang bawa proposal, tidak ada. Yang digugah adalah hati, yang mau-mau, yang enggak belum sadar. Kita doakan yang mau-mau datang. Karena yang mau adalah sudah dari hatinya. Insyaallah orang-orang ikhlas. Jadi termasuk program radio akan kita besarkan lagi beberapa stasiun yang sudah dimiliki oleh pesantren dan akan kita perbanyak lagi stasiun-stasiun radio termasuk pengurusan televisi, intinya berus banyak. Dan kami mohon bagi siapapun yang berminat untuk bergabung dalam dakwah, tidak usah ragu bertanya, apa yang bisa saya bantu? Jangan ada mengatakan saya tidak punya apa-apa, cuma punya bantal, Bu ya gimana? Boleh bantal. Jadi jangan ragu dengan apa yang kita miliki. Yang punya uang besar silakan, yang punya jabatan silakan untuk berjuang di sini, yang punya ilmu boleh. Jadi intinya lembaga pengembangan dakwah ini untuk mengembangkan dakwah. Dengan bermacam-macam model, tidak ada model pengajian. Pengajian yang kita laksanakan saat ini hanya salah satu model dari dakwah yang selama ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk semua majelis kita akan diabadikan dalam bentuk MP3, video dan seterusnya agar manfaatnya lebih besar. Hingga pada akhirnya nanti ibu bapak yang duduk di sini kita sudah meninggal, ternyata apa yang kita buat saat ini terus menjadi amal jariah yang. Dan insya Allah termasuk video yang saat ini ada yang bantu, alat video ada. Ini yang bantu, ada orang yang bantu ini. Sepanjang video ini dipakai dan diputar oleh orang, sepanjang itu dia mendapatkan pahala. Sekarang berapa ribu orang yang mendengarkan, melihat di YouTube misalnya, berapa ribu orang yang dengar. Itu dulu yang invest invest akhirat inilah yang dia mendapatkan terus dengan ketulusan. Dan masih banyak program-program yang lain. Yang membelikan radio pun demikian. Jadi maka ayo kita semuanya semakin gigih di dalam berjuang di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad. Adapun program yang ada di pondok kita ada seperti itu. Aula insyaallah akan terus berjalan, sudah ada insyaallah pendanaannya. Pondok putri yang belum, rumah guru berjalan tapi kemarin remang-remang, tapi remang-remang itu biasanya lebih gede nanti kelihatannya. Sekarang masih remang. Remang sudah berjalan alhamdulillah, akan tapi akan dilanjutkan insyaallah karena harus sampai 21 atau 24. Jadi yang remang-remangnya bukan tidak ada. Maksudnya kalau yang aula jelas ada orang yang sudah menjaminnya, semoga selalu dimudahkan Allah. Dan juga insya Allah rumah guru tetap berjalan. Makanya hanya kami sampaikan, semoga terus datang berjuang-berjuang. Dan juga pembangunan akan berjalan. Dan program ini, program dakwah melalui dunia, melalui media informasi, radio dan televisi ini akan kita kemas dengan lebih sempurna lagi. Dan insya Allah nanti akan ditulis oleh timnya kebutuhannya apa. Dan bagi siapapun yang punya sesuatu yang bisa digunakan untuk dakwah, sodorkan. Apakah alat, apakah ini, apakah itu, apakah untuk menyimpan video seperti apa? Sebab video itu banyak sekali anak-anak bingung menyimpannya. Kita punya video ratusan, bingung punya menyimpannya, bingung ini. Setiap hari syuting, bingung. Nah, baik. Yang lebih bingung semestinya yang enggak punya, kan begitu. Kamu sudah punya syutingan, punya ini, soalnya enggak usah mikir. Tinggal kita sekarang berdoa semoga dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan, untuk mengembangkan dakwah-dakwah ini semuanya. Ini saja, dan jangan lupa gebiar Maulid yang ketiga tanggal 23 Rabiul Tsani atau 23 Februari di Al-Bahjah 2. Dan ini terbuka untuk siapapun yang ingin mengadakan maulid di situ. Yang ingin berjuang dengan hartanya silakan, dengan tenaganya silakan, perlu tim yang besar juga di sana ataupun dengan doa. Ayo, ini di Al-Bahjah 2 Maulid Nabi. Ayo untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul, untuk menggugah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita maulid yang ketiga di Al-Bahjah. Maulid besar yang ketiga di sana Al-Bahjah 2. Sekaligus bapak-bapak yang belum pernah tahu Al-Bahjah 2 biar tahu. Tempatnya di Cirebon pinggir yang sudah dekat Indramayu sana. Di Buyut Gunung Jati. Desa Buyut Gunung Jati. Kemudian juga insya Allah kita akan bersama anak-anak muda. Bersama anak-anak muda. Di Islamic Center waspadai virus merah jambu. Jadi ada bapak-bapak yang punya anak-anak muda, kalau bisa pastikan. Kalau perlu sangunya agak gede biar benar arahnya ya. Jangan kalau lagi mau main saja dikasih sangu yang gede. Tapi ini mau ngaji tidak dikasih sangu yang gede. Jadi upayakan dihimbau anak-anak kita semuanya untuk bisa masuk bergabung dalam waspadai virus merah jambu itu Valentine. Agar anak-anak kita tidak ikut-ikutan nanti insya Allah di Islamic Center. Masjid Raya At-Taqwa tanggal 9 Rabiul Tsani atau 9 Februari Ahad depan. Setelah pengajian dari sini ke sana. Itu khusus yang merasa muda. Yang bapak-bapak sama ibu-ibu sudah enggak musimnya. Insyaallah enggak bakal kepengaruh Valentine. Yang sudah kiamat benar sudah tua Valentinan. Ini yang sudah tua Valentine. Ini anak-anak muda yang khawatir kena budaya-budaya hari kasih sayang sedunia. Maka kita ingatkan. Nanti kita tunjukkan hari kasih sayang sedunia yang sesungguhnya itu seperti apa. Bukan kita mengikuti budaya orang kafir. Ingat. Tolong anak-anak dihimbau semuanya. Kemudian. Ini ada SD Eku. Insya Allah menerima pendaftaran siswa baru. SD untuk membangun anak-anak yang punya Al-Quran. Karena masa depannya adalah agar bisa menjadi anak-anak yang dekat sama Al-Quran. Kalau mereka jadi dokter yang punya hafalan Al-Quran, beberapa juz, dekat sama Al-Quran, dekat sama agama. Jadi jenderal-jenderal yang ngerti Al-Quran, ngerti agama. Dan menjadi pengusaha-pengusaha yang kenal agama. Jangan ragu, pilihlah sekolah yang mendidik anak kita di masa kecil untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ada SD yang diadakan, diselenggarakan oleh yayasan spesial. Ini bukan program pondok, tapi program SD. Tapi difasilitasi untuk tinggal di dalamnya untuk nyantri. Ada boarding school-nya dan juga ada antar jemputnya. Bisa langsung ke kantor SD. Kemudian informasi, karena maulid yang ada di Al-Bahjah 2 itu sudah dekat. Karena lokasi untuk memprepare lokasi juga sudah ada tanahnya. Untuk diratakan tanahnya, maka kemarin sudah dia datangkan uruk-urukan. Kita butuh waktu itu kurang lebih 100 lebih. Ternyata 2 minggu yang lalu masuk 30. doanya ibu kurang kenceng. Setelah itu baru masuk 30 lagi. Jadi kurang lebihnya 40 sampai 50 ya. Nanti malam doanya kenceng biar di sana ada tanah uruk di Al-Bajah 2 sekaligus pembangunannya. Baik, ini saja. Kemudian setelah itu jangan lupa doakan yang berbicara agar selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat di dalam diri dan keluarga semuanya. Dan santri diberi oleh Allah ilmu yang manfaat. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atirna wa la tusir alina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, Allah, kami mendengar hadis-hadis kekasihmu Nabi Muhammad, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah yang mendengar adalah bukan sekedar telinga kami, tapi hati kami ya Allah. Hati kami bisa merasakan ya Allah keagungan kekasihmu Nabi Muhammad, bisa mengenali kebesaran kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga kami bisa mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kekasihmu Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk hidup indah dengan sesama kami, dengan orang tua kami, dengan saudara kami. Maka kami mohon berikan kepada hati kami, hati yang saling mencintai di antara kami, Allah, dan saudara-saudara kami. Jauhkan dari percekcokan dan permusuhan dalam rumah kami, Allah, dengan kakak kami, dengan adik kami, ya Allah, dengan ibu kami, dengan bapak kami, dan anak-anak kami. Jadikan kami benar-benar saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan jika ada di antara kami, ada yang mempunyai saudara yang kurang baik, ya Allah, berikan kepada kami kesabaran, ya Allah, dan berikan kepada saudara kami tersebut kesadaran. Dan jika yang tidak baik adalah kami, ya Allah, kami sudah kau bawa ke tempat mulia ini, maka kami mohon ya Allah, ya Allah, kami mohon bimbinganmu ya Allah. Lembutkan hati kami agar kami bisa semakin baik dengan saudara-saudara kami, Allah. Fahamkan kami makna silaturahmi yang sesungguhnya. Mudahkan kami untuk bersilaturahmi dengan sesungguhnya. Jauhkan kami dari permusuhan, percekcokan dalam rumah tangga, baik gara-gara warisan atau yang lainnya. Ya Allah, ada di antara hamba-hambamu yang bermusuhan dengan saudaranya gara-gara peninggalan orang tua, gara-gara warisan, dan alangkah busuknya mereka itu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, jadikan apa yang ditinggal oleh orang tua kami sebab kebahagiaan, sebab keindahan pada kami. Apakah itu peninggalan pangkat, atau peninggalan harta, atau peninggalan pesantren, atau apapun yang ditinggal oleh orang tua kami, jadikan itu sebab keberkahan dalam hidup kami, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, jika ada orang mencaci kami, jika ada orang menghujat kami, jika ada orang menfitnah kami, kami mohon berikan kepada mereka pengampunan-Mu ya Allah, dan berikan kesadaran ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah. Jika mereka juru dakwah, maka berikan kesadaran dan berikan kepada mereka kemudahan dalam berdakwah ya Allah. Dan ampuni mereka, jangan sampai mereka kehukum ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang mereka ya Allah. Kami tidak ingin satu orang yang telah menggunjing kami, menghujat kami, masuk neraka-Mu. Dan jika kami telah menggunjing siapapun, maka kami mohon orang yang pernah kami gunjing, angkat derajat mereka, muliakan mereka semua ya Allah, dan ampuni kami ya Allah. Ampuni kami dan siapapun yang berbuat jahat kepada kami ya Allah. Jangan sampai hati kami mendendam, maka kami mohon ampuni mereka, angkat derajat mereka, berikan kesadaran kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah, dan rumah kami, wujudkan keindahan dalam rumah kami, tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Hal-hal yang menjadi sebab kami tidak indah, jauhkan ya Allah, jauhkan ya Allah. Engkau Maha tahu tentang apa yang kami maksud ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah, segala kebaikan ya Allah. Suami istri yang saling mencintai, saling mengabdi, saling percaya, saling berbakti, saling berkorban ya Allah, untuk mewujudkan keindahan di dunia sebagai mukadimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, yang ada di tempat ini Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kecintai, yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hutang mudahkan mereka dalam membayar hutang mereka. Dan kami mohon ya Allah, semua yang berjuang di tempat ini, berikan ketulusan kepada mereka, ketulusan kepada mereka ya Allah, ketulusan kepada mereka ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat ya Allah. Ya Allah, kami ingin mereka masuk surga-Mu, Kau muliakan bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kirimkan ke tempat ini Allah pejuang-pejuang-Mu yang tulus ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka